katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau telah bahagia dan ku turut gembira. Tetapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidak kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu? Katakanlah sayang, salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu?